Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Wa tabi'u tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah fi bab birrul walidain wa silatul arham qala wa an abi hurairah radhiyallahu anhu qala lamma nuzilat hadhil ayah wa anzir ashiratakal aqrabin da'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam quraishan فاجتمعوا فعما وخص وقال يا بني عبد الشمس يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار يا بني مرح بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار Ya Bani Abd Manaf, ankithu anfusakum minan nar. Ya Bani Hashim, ankithu anfusakum minan nar. Ya Bani Abd Muttalib, ankithu anfusakum minan nar. Ya Fatima, ankithi nafsaki minan nar fa inni la amliku lakum minallahi syai'a ghairu anna lakum rahiman sa'abaluha bibali bibalaliha rahu muslimun. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, tatkala turun ayat ini, yaitu ayat yang berada pada surah Asy-Syu'ara, ayat yang ke-214, yaitu yang berbunyi wa angdzir asyiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada keluargamu al-aqrabin, yang terdekat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Quraisy. Wajtama'u, maka mereka pun berkumpul. Fa'amma wa khassa, yang umumnya dan yang khususnya berkumpul. Ya. Dipanggil Rasulullah sallam, lalu mereka pun berkumpul. Wa qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya bani Abdi Syams, ya bani Ka'ab bin Lu'ay, ankidhu anfusakum minan nar. Wahai bani Adi Abdi Syams, wahai bani Ka'ab bin Lu'ay, jagalah diri-diri kalian dari api neraka. Ya bani Murrah bin Ka'ab, ankidhu anfusakum minan nar. Wahai bani Murrah bin Ka'ab, jagalah diri-diri kalian dari api neraka. Ya bani Abdi Manaf, ankidhu anfusakum minan nar. Wahai bani Abdul Manaf, jagalah diri-diri kalian dari api neraka. Ya bani Hashim, ankidhu anfusakum minan nar. Wahai bani Hashim, jagalah diri-diri kalian dari api neraka. Ya bani Abdul Muttalib, ankidhu anfusakum minan nar. Wahai bani Abdul Muttalib, jagalah diri-diri kalian dari api neraka. Ya Fatimah, ankidhi nafsaki minan nar. Wahai Fatimah, jagalah dirimu dari api neraka. Wa inni la amliku lakum minallahi syai'a, maka sungguhnya aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah memiliki sesuatu apapun untuk kalian dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Artinya aku ini tidak memiliki kekuasaan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kalian adalah kerabat dekat dan engkau adalah putriku, yaitu Fatimah, aku tidak bisa, ya, naam, tidak bisa membantu kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku ini tidak memiliki apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun engkau adalah putri seorang nabi, walaupun kalian adalah naam kerabat dekat nabi, tetapi aku tidak bisa membantu kalian nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ghairu anna lakum rahiman sa'balluha bibalaliha. Iya, selain bahwasanya kalian memiliki rahim, memiliki tali, ya, kerabatan, tali silaturahim, sa'aballuha bibalaliha, ya, aku akan, ya, menyiramnya dengan air. Artinya dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyiram dengan air, yaitu ketika ada di antara mereka yang memutuskan tali silaturahim, ya. Karena putusnya silaturahim itu adalah an-nar, api. Dan api itu akan dipadamkan dengan air, yaitu disambung silaturahimnya, yaitu hubungan naam tali kekerabatan. Dan juga beliau mengatakan, wa qati'atur rahmi mautun wal ma'u bihil hayah, memutuskan tali silaturahim itu adalah kematian. Iya. Dan air itu adalah kehidupan. Iya. Naam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin." Dan kami jadikan dari air segala sesuatu itu hidup. Iya. Kami jadikan dari air segala sesuatu itu hidup. Ya. Nah, maka Rasulullah SAW memisalkan silaturahim itu dengan al-ma, dengan air. Ya, yang disiramkan terhadap sesuatu, yaitu ketika putusnya hubungan silaturahim, ya, maka disambung, ya, dengan na'am air, yaitu silaturahim. Ya. Karena, ya, disambungnya hubungan silaturahim dalam kekerabatan yang dekat maupun yang jauh, ya, ini akan, ya, menumbuhkan hubungan yang kuat di antara satu dengan yang lainnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada mereka bahwasanya beliau tidak memiliki kekuasaan sedikit pun nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa membantu mereka nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya, Allah memperingatkan, wa angdir ashiratakal akrabin, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang dekat. Ya, janganlah mereka menyandarkan bahwasanya engkau adalah seorang nabi, lalu engkau bisa membantu mereka nanti di hadapan Allah. Berikanlah peringatan kepada mereka. Ya, jagalah diri-diri mereka dari api neraka. Ya, jangan menyandarkan ya, bahwasanya mereka adalah keluarga dari nabi. Naam. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, qauluhu sallallahu alaihi wasallam bi balaliha huwa bi fathil ba ats-tsaniyah wa kasriha. Kata bi balaliha, maka diberikan fathah pada ba-nya, bi ba ats-tsaniyah, ba yang kedua, dan juga boleh dikasrah bi bilaliha. Wal balalu al-mal. Balal artinya air. Jadi makna hadis ini, ya, sa'aballuha bibalaliha ay sa'asiluha. Aku akan menyambungnya. Ya. Aku akan menyambungnya. Syabbaha qati'ataha bilhararah. Dimisalkan, ya, memutuskan hubungan silaturrahim itu dengan al-hararah, panas. Ya, api. Tudfa'u bilma, maka itu bisa ya, dipadamkan dengan air. Wahadihi tubarradu bisilah, dan ini akan mendinginkan ya, api yang panas. Ya. Naam, itu akan dingin ya, dengan air yang disiramkan kepadanya. Air tersebut adalah as-silah, menyambung hubungan ya, silaturrahim. Naam. Ya, ketika seorang putus hubungan tali kekerabatan, tidak adanya hubungan ya, ziarah, tidak adanya pembicaraan, bahkan ya, merasa jauh hatinya dengan hati dirinya. Ya. Panas, ya. Tetapi ketika dia sambung hubungan silaturahim tersebut, maka akan ya, tumbuh ya, keterikatan, kebersamaan, keceriaan, ya, dan kehangatan di antara enam kerabat, ya, baik yang dekat maupun yang jauh. Ya. Tidak adanya naam prasangka-prasangka yang tidak baik. Ya. Akan jauhnya naam rasa masa bodoh dan lain sebagainya. Ya. Tetapi yang ada dia merasa bahwasanya mereka adalah keluarganya. Ya. Karena apa? As-sila, dia menyambung hubungan silaturrahim dengan kerabat-kerabatnya. Maka ya, ketika seorang ya, menyambung kembali hubungan silaturrahim, itu akan mendinginkan ya, akan mendinginkan yang sebelumnya itu panas bagaikan api. Qala rahimahullahu ta'ala wa 'an Nabi Abdullah Umar bin Al-As radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jiharan ghaira sirran ghaira sirrin yaqulu inna ala bani fulan laisu bi awliyai innama waliyillahu wa salihul mu'minin walakin lahum rahimun abulluha bibalaliha. Muttafaqun alaihi wa lafdhul Bukhari. dari sahabat Abi Abdullah Umar bin Al-As radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam secara jiharan, secara terang-terangan, ya, secara jelas, tanpa sembunyi-sembunyi, ya, tanpa ya suara yang pelan. Yaqulu, beliau bersabda, inna ala bani fulan laisu bi awliyai, sesungguhnya keluarga dari bani fulan, mereka bukanlah awliyai, bukan wali-waliku, bukan na'am saudaraku, bukan kekerabatanku, bukan saudaraku, maksudnya di sini bi aulia, yaitu wakil-wakilnya, wali-walinya. Tapi saya ulangi, inna ala bani fulan laysu bi auliyai, sesungguhnya keluarga bani fulan bukanlah wali-waliku, yaitu ya orang-orang yang menjadi ya na'am perwakilan sahabat. Innama waliyillah, sesungguhnya waliku adalah Allah, wa salihul mu'minin, dan orang-orang yang mukmin. Kenapa keluarga bani fulan bukanlah wali Rasulullah SAW, ya, wilayah, ya, perwalian Rasulullah SAW? Karena mereka adalah orang-orang yang kafir. 6. Rasulullah SAW berlepas diri dari mereka. Ya, berlepas diri dari mereka. Karena mereka adalah orang-orang kafir. Walakin, akan tetapi, lahum rahimun. Tapi akan tetapi mereka ya memiliki rahim, yaitu hubungan silaturahim, hubungan kekerabatan. Abulluha bibalaliha, dan aku pun ya akan menyiramnya dengan air, yaitu aku akan menjaga hubungan ya tali kekerabatan. Di dalam hadis ini menunjukkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menganggap mereka orang-orang kafir walaupun dari ya kerabatnya sebagai wali-walinya, tetapi tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan haknya, ya, hak kekerabatan, ya, walaupun mereka adalah orang-orang yang kafir. Dan juga menunjukkan bahwasannya annal qariba lahu haqqun silah in kana kafiran, bahwasannya kerabat dekat mereka memiliki hak, ya, silah, hak penyambungan hubungan kekerabatan walaupun dia adalah orang yang kafir. Lakin laisa lahu wilayah, akan tetapi dia tidak memiliki wilayah. Fala yuwala wala yunasara lima ali minal batil, maka dia ya tidaklah dijadikan sebagai wali, ya, wakil, dan tidak pula yunasar, ya, untuk dia ditolong terhadap apa yang berada di atasnya dari kebatilan, ya, karena dia adalah seorang yang kafir berada di atas kebatilan, ya, maka dia tidak berhak untuk diberikan pertolongan. Nah, walaupun demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya masih menjaga hubungan kekerabatan kepada mereka. Aballuha bibalaliha, aku akan menyiramnya dengan air, artinya aku akan menyambung hubungan silaturahim karena mereka memiliki hak silah, hak ya, tali kekerabatan enam. Dan ya, Rasulullah SAW tidak memutuskan walaupun mereka adalah orang-orang yang kafir. Di dalam dua hadis ini ya, menerangkan kepada kita bahwasannya menyambung hubungan satu rahim bukan merupakan perkara yang ya, penting ya, yang wajib untuk kita sebagai seorang muslim untuk melakukannya. Naam. Ya. Dan kita menjauhi diri-diri kita untuk kita memutuskan hubungan satu rahim kepada kerabat dekat. Ya. Dan kita berusaha untuk menyambung hubungan kepada kerabat-kerabat kita yang jauh. Ya. Kita sambung kembali enam hubungan yang sempat terputus. Ya. Karena jauhnya jarak atau yang lainnya. Ya. Enam. Karena ya, ini adalah ya, sesuatu yang akan memberikan kepada kita ya, kebaikan. Enam. Ya, kebaikan yang dibalik kebaikan tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan ganjaran pahala kepada kita. Naam. Wallahu alam bissawab. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.